juga dia menilai guru-guru yang pantas ia masukkan hadisnya ke dalam Sahih Muslim ini. Jadi nilai untuk masukkan sebuah hadis, mereka ini seperti Imam Bukhari itu menyaringnya dari puluhan ribu hadis, ya, puluhan ribu, ratusan ribu hadis. Mereka menyaringnya dengan standar hadis yang mereka sudah hafal, itu mereka letakkan dalam penyaringan, nanti baru masuk ke dalam kitab sahih ini dengan penyaringan yang sangat ketat. Bukan itu saja yang dihafal oleh mereka. Imam Bukhari itu mengetahui hadis yang tidak sahih lebih banyak daripada yang sahih. Ya. Karena dia meriwayatkan 800 ribu hadis, hafal bersama sanad-sanadnya. Bukan menghafal bunyi hadisnya, tapi dia meriwayatkan dengan jalan seperti yang sekarang kita baca. Ya, saya dapatkan dari guru saya, dari gurunya, dari sefulan, dari sahabat Nabi, dari Nabi. Itu hampir 1 juta hadis. Dan bahkan Imam Ahmad Ibn Hanbal rahimahullahu ta'ala, kata para ulama ketika menceritakan biografinya, menghafal 1 juta hadis. Ya, 1 juta hadis dihafalnya. Yang itu dengan jalurnya tadi. Dan itu yang mereka pilih nanti, apakah perawi-perawinya itu, nilai rafornya bisa masuk ke dalam kitab mereka atau tidak. Makanya dari sekian banyak hadis yang dihafal Imam Bukhari, hanya 7.000 hadis yang masuk ke dalam Sahih Bukhari dari ratusan ribu hadis. Dan bahkan beliau usahakan untuk membukukan buku kitab hadis yang lain. Dia punya kitab Al-Adabul Mufrad, ya, kitab hadis ini yang kitab hadis yang berkenaan dengan adab, yang hadis-hadisnya tidak ada dalam Sahih Bukhari. Karena dalam Sahih Bukhari itu sendiri, dia punya kitab adab sendiri. Dalam Sahih Bukhari ada kitab adab, ya. Dalam Sahih Bukhari di samping ada kitab tahara, ada kitab aqidah, ada kitab iman, ada kitabul ilmi, ada kitab salat, kitab zakat, kitab siyam, kitabul buyu', di situ ada kitab adab khusus. Dan hadisnya itu sesuai dengan kriteria yang sangat sempit tadi, masuk dalam itu. Kemudian karena dia mengetahui banyak hadis yang juga sahih, tetapi standar nilainya di bawah yang ada dalam kitab sahih itu, maka dia kumpulkan kitab tersendiri tentang adab. Maka muncul kitabnya Al-Adabul Mufrad, adab yang bukunya khusus, bukan seperti yang ada dalam Sahih Bukhari. Hadis-hadisnya tidak ada dalam Sahih Bukhari. Maka inilah luar biasanya para ulama dahulu. Jadi Syu'bah, dan bahkan diriwayatkan dari beliau ini, Syu'bah bin Hajjaj Al-Wasiti yang tadi berbicara, dia pernah berjalan 1 bulan penuh untuk mendapatkan sebuah hadis. Dia sudah ada sama dia, tetapi ketika dia tahu bahwasanya hadis dengan sanad yang lebih sedikit dari yang ada pada dia, seperti sekarang ini, kelebihan 1 orang, maka dikejarnya hadis yang sudah ada pada dia itu karena mengejar sedikitnya perantara antara dia dengan Nabi SAW. Ini memang masa keemasan, dan Allah sudah menjanjikan agama Islam ini dijaga, Al-Quran dijaga, hadis Nabi, sunnah Nabi dijaga. Kalau tidak terjaga, bagaimana mungkin kita bisa membaca sekarang ini? Begitu banyak kitab-kitab hadis, dan bahkan kitab induk hadis. Ya, Imam Ahmad itu puluhan ribu hadis dalam kitab musnadnya. Sementara Imam Muslim ini 12.000 hadis dalam kitab sahihnya. Imam Bukhari 7.000 hadis. Ya, luar biasa. Mereka saring itu dari sekian banyak hadis yang mereka dapatkan. Dan ini merupakan ketenangan bagi kita. Ya, jangankan Al-Quran, hadis Nabi saja terpelihara. Jangankan Al-Quran, hadis Nabi yang mensyarahkan Al-Quran, yang menafsirkan Al-Quran, dijaga oleh Allah dengan munculnya manusia-manusia seperti mereka. Dan mereka ini muncul bukan membukukan hadis dan mengada-ada, saya dengar sefulanda. Mereka memberikan jalur dari mendapatkan dari guru mereka, dan orang-orang itu ada. Orang-orang yang mereka sebutkan itu ada. Bukti adanya, orang yang selain mereka membukukan buku yang memuat perawi-perawi yang disebutkan oleh Imam Bukhari dalam kitabnya. Ada buku tentang kumpulan perawi-perawi yang mana mereka itu ada dalam kitab hadis. Ya, jadi mereka sudah punya biografi, di zaman sahabat ada, di zaman tabi'in ada, di zaman tabi' tabi'in ada, terkumpul semua ulama-ulama ketika itu dalam buku dan ditelusuri hidupnya oleh para ulama. Dan bahkan sampai mereka tahu orang ini pernah berdusta satu kali atau tidak. Ya. Kemana mereka pergi, mereka cari. Dan bahkan mengetahui nasab mereka langsung. Si fulan, anak si fulan, anak si fulan, anak si fulan. Nasabnya sampai sepanjang-panjangnya. Mereka ya, di mana mereka lahir? Apa yang mereka mulai dalam belajar? Kapan mereka hafal Al-Quran? Kemana mereka pergi ketika menuntut ilmu? Semua tempat yang mereka pergi untuk mencari ilmu, mereka kejar untuk mengetahuinya. Siapa saja guru-gurunya? Siapa saja murid-muridnya? Ya. Berapa bukunya? Bagaimana kualitas hafalannya? Ada orang di antara mereka itu yang hafalannya itu tergantung kepada kitabnya. Salah seorang dari mereka Abdullah bin Lahiyah, salah seorang ulama hadis, dikenal Abdullah bin Lahiyah dengan istri oleh mereka saduqun ikhtalata bi akhara. Ini istilah rapor, bunyi rapornya. Saduqun ikhtalata bi akhara. Dia terpercaya tetapi rusak hafalannya di ujung hidupnya. Itu pun ditelusuri oleh ulama, kenapa dia rusak hidupnya hafalannya? Ternyata dia awalnya bersandar penuh kepada kitabnya, walaupun hafalannya juga kuat, tetapi dia masih menopangkan hafalannya kepada kitab. Dan suatu ketika pustakanya terbakar. Ya, pustakanya terbakar. Ini yang membuat ketika pustakanya terbakar, kitabnya habis. Rusak hafalannya. Karena dia bersandar mulai kepada hafalannya yang memang cukup kuat. Tidak ada bandingannya rusaknya hafalan ulama dahulu dengan kuatnya hafalan kita sekarang ini. Ya. Yang sekarang ini yang paling kuat hafalannya, tidak ada bandingannya dengan yang rusak hafalannya di zaman dahulu. Tidak bisa dibandingkan. Luar biasa. Bahkan Imam Bukhari diceritakan oleh para ulama, Ibnu Hajar menceritakan itu, yang mensyarahkan kitabnya. Imam Bukhari itu sebelum sampai, dia bukan orang Arab. Dia dari Bukhara. Bukan orang Arab. Ini menunjukkan Islam ini bukan milik orang Arab. Sebagaimana yang dituduh. Dan juga bukan syariat Islam ini bukan syariat orang Arab. Allah turunkan agama Islam dan syariatnya untuk semua manusia. Imam Bukhari, Muhammad ibn Muslim, ibn Ibrahim, ibn Bardizba, Al-Bukhari, Al-Ju'fi Al-Bukhari. Beliau dari negeri yang bukan negeri Arab. Dia masih berumur 18 tahun ketika itu, sudah terdengar tersohor sampai ke seluruh pelosok dunia Islam, sampai ke Baghdad. Orang sudah mengenal, terkenal kekuatan hafalannya, banyaknya hafalan hadisnya, dan terdengar beliau akan menuju Baghdad. Menuju Baghdad. Ketika belum sampai, masih mengarah menuju Baghdad, tetapi orang Baghdad sudah gempar. Ulama-ulama besar di Baghdad yang kena Baghdad ketika itu Madinatul Ilmi, kotanya para ulama. Ya, dari pustaka yang besar di sana, Baghdad itu, karena memang di sana Islam berkembang. Ulama dituju oleh para ulama, para penuntut ilmu. Kemudian para ulama banyak di sana. Sehingga semua orang-orang yang di seluruh penjuru ingin belajar tentu akan ke sana. Di sana berkumpul banyaknya para ulama dan sumber-sumber ilmu. Imam Bukhari juga ingin ke sana. Tetapi orang sana sudah mendengarnya walaupun belum berjumpa. Seperti zaman kita sekarang ini, kita sudah bisa melihat orang yang belum kita lihat. Sekarang ada ustaz yang akan datang ke Pekanbaru ini yang belum pernah ke Pekanbaru, orang sudah bisa melihatnya melalui media. Ya, sudah melihat ceramah-ceramahnya, sudah mendengar ceramah-ceramahnya, tapi tidak berjumpa langsung. Di waktu itu tidak. Makanya bersepakat para ulama hadis di Baghdad ketika itu untuk menguji apa benar nama Imam Bukhari itu sesuai dengan ketersohorannya. Mereka 10 orang dari ulama, bukan ulama sembarangan, ulama besar, berniat untuk mengumpulkan setiap mereka 10 hadis, 10 hadis. 10 hadis yang benar itu mereka otak-atik. Mereka bolak-balikkan sanadnya ini dipindahkan ke sanad yang ke hadis yang lain, sanad ini pindahkan ke yang lain. Jadi berkumpul 100 hadis. Ya. Ketika tiba Imam Bukhari di Baghdad, mereka menyambut, khalifah menyambut, kaum muslimin menyambut. Kemudian para ulama ini mengatakan sungguhnya namamu sudah sampai ke sini sebelum jasadmu sampai ke sini, dan kami ingin mengambil ilmu darimu. Karena para ulama benar-benar dituju, dicari oleh para penuntut ilmu. Kami ingin mengambil manfaat dan ilmu darimu. Ada beberapa hadis yang kami sudah dapat, tetapi kami ingin menilai apakah hadis ini benar atau tidak. Kalau seandainya benar, kami lanjutkan menghafalnya dan kami sampaikan atau sebarluaskan. Akhirnya orang pertama maju dengan hadis yang bukan hadis lagi. Hadis awalnya benar, tetapi sudah dibolak-balikkan. Ya. Ketika ditanya, bagaimana menurut pendapatmu hadis ini? An fulan, dari si fulan, si fulan, dari Nabi SAW. Kata Imam Bukhari, saya tidak tahu. Hadis kedua. Imam Bukhari mengatakan, saya tidak tahu. Karena yang mengetahui hadis itu adalah yang orang itu saja. Yang lain tidak tahu. Karena dia sendiri yang mengotak-atiknya. Yang lain tidak tahu. Sampai ke antara 10 orang tidak ada yang tahu. Satu orang itu yang mengumpulkan 10 hadis, yang memutar balikkan hadis itu, dia sendiri yang tahu. Maka Imam Bukhari mengatakan, saya tidak tahu. Sampai 10 hadis selesai. Maju orang kedua. Imam Bukhari mengatakan, tidak tahu. Ketiga, dia mengatakan, tidak tahu. Orang-orang awam yang hadir majelis tersebut semuanya kecewa. Namanya saja yang besar ini. Tidak ada satu pun dia tahu. Tidak ada satu pun dia tahu. Hadis ini, tidak tahu. Hadis ini, tidak tahu. Hadis ini, tidak tahu. Tidak ada satu pun hadis yang tahu. Bagaimana pula namanya besar. Kata orang awam. Sementara para ulama sudah mulai terbuka mata mereka. Ini benar ini. Loh, dia menjawab, tidak tahu kok mereka mengatakan ini benar, ulama besar. Karena memang hadis itu tidak ada yang tahu memang. Hanya satu orang itu yang tahu. Imam Bukhari tidak tahu. Karena memang dia tahu dia. Selesai ke 10-nya 100 hadis, selesai. Sementara tidak ada lagi orang, maka Imam Bukhari mengatakan, sudah selesai? Sudah. Baik. Adapun hadis yang pertama, lihat bagaimana kecepatnya hafalan Imam Bukhari dan kuatnya. Adapun hadis yang pertama yang disampaikan oleh orang yang pertama, yang salah itu yang satu kali dia mendengar, dihafalnya. Disebutkannya yang salah tersebut, kemudian dibacanya hadis yang kedua ini, hadis yang ketiga ini, sampai hadis yang ke-10, hadis ini semuanya tidak benar. Benarnya adalah semuanya dikembalikannya kepada yang benar. Yang diputar balikkan oleh orang tadi, dibalikkannya kepada yang, adapun sanadnya ini di milik ini, sanadnya ini milik ini, sanadnya ini milik ini, selesai semua. Sampai orang kedua, selesai semua, dibenarkan semuanya, diperbaiki semuanya, yang salah itu memang disengaja disalahkan, sampai 100 hadis. Ibnu Hajar ketika mengomentari cerita ini, dia mengatakan, yang menakjubkan dari Imam Bukhari ini bukan dia tahu yang benarnya sehingga dia perbaiki. Yang menakjubkan ketika dalam satu kali mendengar sampai 100 hadis, tidak ada satupun yang salah. Langsung disebutkan yang semuanya. Ini Imam Bukhari, belum lagi guru-gurunya yang lain. Makanya Islam ini sudah dijaga oleh Allah di awal-awalnya, karena memang kalau benar awalnya dan dijaga oleh Allah, maka bila mana orang yang datang 2000 tahun setelahnya, kalau kembali kepada mereka pasti akan selamat. Makanya Nabi kita mengarahkan kita untuk ke sana. Abdullah bin Mas'ud di zaman akhir-akhir zaman sahabat masih berpesan, kalau kalian ingin mengambil tuntunan, maka ambillah dari orang yang sudah mati ini. Maksudnya para sahabat yang sudah meninggal dunia, karena mereka meninggal dunia sudah mendapat stempel benar. Kalau yang masih hidup pasti belum ada jaminan benar. Sekarang para sahabat sudah mati semuanya, sudah meninggal semuanya. 1300 tahun yang lalu atau 400 tahun yang lalu. Sudah meninggal dunia dan mereka sudah dapat jaminan benar dari Allah. Dari Nabi SAW. Sudah dapat jaminan ridha Allah SWT. Maka sekarang kalau kita ingin membenarkan agama kita, balik kepada mereka. Jangan kepada orang yang masih hidup di dunia ini kita meletakkan agama kita. Karena bisa saja mereka terkena fitnah. Bisa saja mereka didorong oleh hawa nafsu sehingga mengeluarkan pendapat. Bisa saja mereka mengeluarkan fatwa karena di leher mereka ada senjata. Bisa saja mereka mengeluarkan fatwa karena di depan mereka ada timbunan harta, ada janji-janji tahta dan jabatan. Ini yang masih hidup. Kalau kita sekarang ingin beragama dengan baik, balik kepada para sahabat Nabi SAW. Saya ingin menekankan itu tadi. Berbeda dengan agama lain, Alhamdulillah beberapa bulan terakhir ini kami membaca sebuah kitab. Di sana kitab tentang agama-agama selain Islam, menceritakan sejarah dari kitab-kitab mereka tentang Yahudi, menelusuri sejarah Yahudi dari kitab Taurat, dinukilkan dari kitab Taurat. Ternyata khususnya Taurat ini, semenjak Nabi Isa meninggal dunia dalam perjalanan menuju Baitul Maqdis, itu Taurat yang diletakkan di tabut hilang, kemudian tidak tahu lagi. Beberapa ratus tahun setelah itu baru dibukukan kembali. Siapa yang bisa memiliki keyakinan bahwa ini benar-benar Taurat? Tidak ada jalur yang membawakan kepada Nabi Musa. Kemudian setelah itu banyak orang yang berupaya menulis kembali Taurat dengan hafalannya. Ada orang-orang yang punya ambisi yang baik agar bisa kembali tuntunan ini, maka mereka di antara ulama-ulama ketika itu, ulama Yahudi, berupaya untuk menulis apa yang diingatnya dari Taurat yang telah hafal. Itu kan yang diingatnya, belum pasti semuanya Taurat. Begitu juga dengan sejarah Injil. Ya. Dari kitab Injil kita temukan bahwasanya penulisan Injil ini itu seperti Injil Matius, Lukas, Yohanes dan yang lainnya, itu mereka-mereka ini adalah jauh setelah Nabi Isa alaihi salam meninggal dunia. Ya. Kita tidak berbicara tentang ini tidak seperti kita berbicara tentang hadis, belum lagi Al-Quran. Hadis yang tadi memang penulisannya setelah Nabi, tetapi jalur penulisan itu dibawakan dengan melalui sanad tadi. Makanya agama Islam ini keistimewaannya dengan sanad. Keistimewaannya dengan si fulan, si fulan, si fulan sampai kepada Nabi. Dan fulan-fulan setiap orang yang disebutkan dalam sanad itu sudah ada rapor mereka masing-masing dan diakui oleh para ulama. Kalau ternyata ada rapornya sedikit saja merahnya, itu tidak diterima. Sedikit saja merahnya tidak diterima. Seperti tadi Abdullah bin Lahia, dia orang yang terpercaya, tetapi ketika kekuatan hafalannya berkurang, nilai rapornya sudah mulai kurang. Sehingga para ulama tidak terlalu berambisi untuk mengambil hadis dari dia atau meriwayatkan hadisnya. Makanya agama Islam ini terjaga. Agama Islam ini terjaga. Sekian banyak hadis-hadis, semuanya terjaga. Sahih Bukhari Muslim itu disepakati oleh kaum muslimin kesahihannya, dan dia kitab yang paling sahih setelah Al-Quran. Sepakat kaum muslimin. Tidak ada kaum muslimin yang mengenal kitab yang lain, kecuali sebagian orang yang mengaku Islam. Orang Rafidah, Syiah Rafidah, itu memiliki kitab yang bukan Sahih Bukhari Muslim, yang mereka anggap adalah kitab yang bahkan melebihi Al-Quran terkadang, yaitu Usul Kafilil Kulaini. Kitab mereka Al-Kafilil Kulaini, mereka anggap ini Sahih Bukharinya, padahal ketika ditelusuri sanadnya itu semuanya hitam, gelap. Mereka tidak punya biografi para perawi-perawi tersebut. Mereka hanya membuat-buatnya. Dan bahkan dalam sebuah riwayat yang ada dalam kitab mereka, bahkan mereka bisa menjadikan setan sebagai perawi. Mereka bisa menjadikan setan sebagai perawi hadis. Pokoknya ada sanadnya. Ya, pokoknya ada sanad. Dan ini yang tidak sama dengan Sahih Bukhari Muslim. Kembali kita kepada ungkapan Syu'bah tadi yang membuat kita panjang lebar bercerita tentang itu. Syu'bah ini karena semangatnya ingin mempersedikit jumlah perawi, maka dia tanyakan kepada gurunya Anas ibn Sirin, apakah engkau mendengar hadis ini langsung dari Abu Sa'id al-Khudri? Ternyata benar. Berarti sanadnya Syu'bah ini semakin dekat dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam karena berkurang satu orang. Setelah itu kita lanjut ke hadis setelahnya, 3471. Imam Muslim rahimahullahu ta'ala mengatakan, wa haddathani Abu Rabi' az-Zahrani wa Abu Kamilin al-Jahdari wal-lafzu li-Abi Kamilin qala haddathana Hammadun wa huwa ibn Zaid qala haddathana Ayyub an Muhammad an Abdurrahman ibn Bishr ibn Mas'ud raddahu ila Abi Sa'in al-Khudri. Hadisnya juga ada Abu Sa'in al-Khudri, dengan sanad yang lain lagi. Hadis yang sama dengan jalur yang berbeda. Berarti bukan buat-buatan orang. Ya, bukan dibuat-buat. Dari jalur ini saja yang berbeda-beda, orangnya berbeda-beda, menunjukkan bahwasannya hadis itu memang benar. Tidak akan mungkin mereka sepakat untuk membuat kedustaan. Ya, waktu kenal saja tidak. Saling kenal saja tidak. Qala su'ilan Nabi SAW anil azli, kata Abu Sa'id, Nabi pernah ditanya tentang al-azl. Faqala la alaikum alla taf'alu dhakum fa innama huwa al-qadar. Qala Muhammad wa qawluhu la alaikum aqraba ila an-nahy. Nah, di sini ada penafsiran dari Muhammad Ibn Sirin. Penafsirannya bahwasanya hadis ini lebih dekat kepada larangan. Ya. La alaikum alla taf'alu, lebih baik kalian tidak mengerjakannya. Ya. Tetapi kita katakan kalian mengerjakan, kalian tidak mengerjakan tidak juga merupakan standar, ya, bukan sebuah penentu. Itulah kira-kira maksudnya. Ada memang di sini kan seakan-akan aqrabu ilan nahi, lebih dekat kepada larangan, menunjukkan ungkapan Nabi itu memiliki dua cabang. Ungkapan Nabi itu pemahamannya bisa membolehkan, tetapi sedikit melarang. Sedikit melarang. Larangan ini ditekankan oleh Nabi karena jangan sampai kalian berpijak kepadanya. Kenapa Nabi mengarahkan untuk dilarang? Karena ada orang yang berpikir kalau dia sudah lakukan itu dia tidak akan mungkin dapat anak. Artinya dia bersandar kepada usahanya. Dan ini tidak benar dalam agama. Jadi Muhammad Ibn Sirin menyatakan hadis itu kalau dari kita pelajari kayaknya lebih condong kepada melarang. Memang kalau dikatakan condong kepada melarang, tujuannya adalah agar para sahabat yang melakukan azal itu tidak berpijak kepada usaha dengan mengatakan tidak akan mungkin kita punya anak lagi karena kita sudah melakukan azal. Tetapi bila mana Allah menakdirkan mereka punya anak, maka usaha mereka tidak ada gunanya juga. Ini yang dikhawatirkan oleh Nabi. Maka Muhammad Ibn Sirin ini lebih memahami hadis kepada larangan. Ya, berarti hadis yang satu itu dipahami dua oleh para ulama. Ada membolehkan dari hadis tersebut dan ada melarang. Karena lafaz Nabi umum. Lafaz Nabi umum. Ya. Hadis setelahnya 3472. Imam Muslim mengatakan wa haddatsana Muhammad ibn al-Muthanna qala haddatsana Mu'adz ibn Mu'adz qala haddatsana ibn Aun an Muhammad an Abdurrahman ibn Bishr al-Ansari قال فرد الحديث حتى رده إلى أبي سعيد الخدري قال ذكر العزل عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال وما ذاكم قالوا الرجل تكون له المرأة ترضع فيصيب منها ويكره أن تحمل منه والرجل تكون له الأمة فيصيب منها ويكره أن تحمل منه قال فلا عليكم ألا تفعلوا ذاكم فإنما هو القدر قال ابن عون فحدثت به الحسن فقال والله لكأن هذا زجر. الحسن البصري juga memahami hadis itu larangan. Tadi siapa yang pertama? Muhammad Ibn Sirin, ulama di generasi tabi'in. Kemudian juga Al-Hasan Al-Basri, juga ulama dari generasi tabi'in, memahami hadis ini lebih condong kepada melarang. Ya, lebih condong kepada melarang. Dan saya pahami, bukan berarti membuat pemahaman sendiri dari ulama para ulama yang lain, larangan memang kalau seandainya ditekankan larangan, tujuannya agar jangan kita bertawakal kepada usaha kita. Hadis yang sekarang ini juga ada tambahan, yaitu awalnya Nabi tidak mengetahui apa yang dimaksud dengan azal. Akhirnya dia bertanya, apa yang kalian ceritakan tentang azal? Lalu para sahabat menjelaskan, yaitu ar-rajulu takunu lahul mar'ah turdi', seseorang memiliki istri yang sedang menyusui, kemungkinan dia sudah tidak nifas lagi. Ya, dia khawatir kalau dia berhubungan badan nanti dia hamil lagi istrinya. Ya, hamil lagi istrinya agar suami istrinya tidak hamil lagi ketika berhubungan badan, dilakukannya azal. Itu kasus yang ada di zaman Nabi ketika ingin berupaya untuk menjarakkan antara keturunan. Kalau seandainya baru bulan atau bulan kelima, keempat, kelima, istrinya menyusukan anaknya, kemudian berhubungan, kemudian hamil, tentu anaknya baru berumur sekian sudah hamil lagi, dan kandungannya nanti, istrinya nanti akan memberikan asupan makanan kepada dua anak yang dikandungnya di janin, kemudian anak yang disusuinya. Ya, terkadang dokter juga mempertimbangkan kesehatan yang lebih utama adalah kesehatan janin, sementara yang disusukan tentu lebih bisa mendapatkan makanan dengan cara yang lain. Tetapi para dokter lebih mengarahkan untuk di sapi, kalau seandainya kondisi seorang wanita yang sedang menyusui sedang hamil. Dan ini yang dikhawatirkan oleh para sahabat ketika itu, maka mereka kan apa? Melakukan azal. Yang kedua, warajulu takunu lahul amah, seseorang yang memiliki seorang anak budak perempuan, fayusibu minha, dan tentu dia menggaulinya, wayakrahu an tahmila min, sementara dia tidak suka memiliki anak dari budak tersebut, dari budak wanita tersebut, maka dia melakukan azal. Ini dorong, ini faktor-faktor para sahabat melakukan azal. Akhirnya Nabi SAW sampaikan hadis yang sama, yaitu la alaikum alla taf'alu dzakum fa innama huwal qadar. Yes. Di sini apa artinya terjemahannya? Nah, kan tidak ada dosa bagi kalian bila tidak melakukannya. Tidak ada dosa bagi kalian bila mana tidak melakukannya, sebab yang demikian itu adalah masalah takdir. Saya memahami antara mengerjakan dengan yang tidak mengerjakan, atau antara dikerjakan, dilakukan azal atau tidak dilakukan, sebenarnya tidak terlalu menjadi penyebab atau faktor utama tidak punya anak. Ya, tidak punya anak. Karena semuanya kembali kepada takdir. Walaupun tadi kita dapatkan Al-Hasan Al-Basri dan juga Muhammad Ibn Sirin dari ulama tabi'in memahami lebih kepada melarang. Ya. Dan sekarang para ulama sudah memberikan fatwa bolehnya melakukan hal tersebut. Bolehnya melakukan, istilahnya KB ya. KB yang tujuannya adalah untuk menjarakkan, bukan untuk menghentikan. Nah, menjarakkan. Seperti kasus seperti ini, ketika istrinya menyusui, dia berupaya agar ketika istrinya menyusui itu dia tidak hamil. Maka ketika berhubung badan berupaya untuk melakukan cara, apa istilahnya itu bahasa kitanya? Azal itu bahasa kita apa? Apa istilahnya? Azal itu istilah kita apa? Tidak ada istilahnya. Tidak ada istilahnya. Hah? Tidak. Tapi kita kan, itu kan di zaman Nabi kan tidak ada sarana yang lain. Ya. Tidak ada sarana. Mungkin ada istilah tapi kita tidak tahu. Bila mana dalam kondisi sang istri, kita mungkin di zaman ini tidak ada budak lagi. Bila mana sang istri menyusui, maka saat-saat seperti itu yang lebih tepat dia tidak mengandung, karena nanti dia akan memberikan asupan makan kepada dua anaknya yang dikandungnya, yang disusuinya. Maka upaya seperti ini, apalagi untuk upaya untuk menjarakkan keturunan, para ulama membolehkan usaha melakukan azal dalam bahasa para sahabat tadi, yang maksudnya kita semua tahu. Tetapi kalau menghentikan, ya dengan istilah KB sekarang ini, menghentikan punya anak cukup 3, cukup 2, cukup 4, ini tidak dibenarkan oleh agama. Ya, tidak dibenarkan oleh agama, apalagi cukup 2. Ya. Dan kedua-duanya meninggal dunia. Habislah. Ini seakan-akan orang tua yang memiliki anaknya. Padahal yang memiliki anaknya Allah Subhanahu wa taala. Kapan dia mau diambilnya? Kapan dia mau dia dibuat anak itu sehingga orang tuanya tidak mau dan tidak suka kepadanya? Padahal Nabi SAW menganjurkan kita untuk memperbanyak keturunan. Orang muslim yang beriman yang banyak keturunan nanti di hari kiamat akan membuat Nabi SAW berbangga. Nabi bangga dengan banyaknya keturunan dia. Tentu ada keutamaan tersendiri di sini. Maka permasalahan ini permasalahan fikih, ya, masalah fikih yang dijelaskan oleh ulama. Jadi la alaikum alla tafalu ini hukum dari Nabi dengan ungkapan yang umum. Ada yang memahami larangan dan ada yang memahami pembolehan. Ya, dan ini sehingga para ulama dalam hal ini berbeda pendapat. Ya, berbeda pendapat apakah azal itu, apalagi kemarin juga saya sudah sampaikan, apalagi azal ini dilakukan kepada istri yang tujuannya adalah tidak menginginkan anak. Makanya banyak sekarang ini usaha orang dia baru menikah. Nah, ingin percepat dapat momongan? Enggak, kita tunggu 2 tahun yang lalu, 2 tahun lagi. Belum ada niat untuk dapat momongan. Ini kan pasti melakukan azal. Ini tidak benar ini. Ini tidak benar. Ya, sudah siap untuk dapat anak? Enggak, kami belum siap. Mungkin 3 tahun lagi. Selama 3 tahun itu apa yang terjadi? Tentu dengan cara azal, dan ini tidak dibenarkan. Ini tidak dibenarkan. Asalnya pernikahan itu tujuannya adalah di antara tujuannya adalah untuk mendapatkan keturunan. Maka hadis Nabi yang tadi kita temukan lafaznya hampir sama senadanya, la alaikum alla tafalu dzakum fa innama huwal qadar. Sementara Muhammad bin Sirin dan Al Hasan Al Basri memahami itu lebih condong kepada melarang. Ini mazhabnya Muhammad bin Sirin dengan Al Hasan Al Basri. Kita baca lagi hadis, masih banyak hadis di bawahnya. 3473. Imam Muslim mengatakan wa haddatsani Hajjaj bin Syair qala haddatsana Sulaiman bin Harbin qala haddatsana Hammad bin Zaid an ibn Aun qala haddatsu Muhammadan an Ibrahim bi hadits Abdurrahman bin Bishr yani hadits al-azl faqala iya ya haddathahu Abdurrahman ibn Bishr. Ini tentang sanad ada sedikit perbedaan. Ternyata Ibrahim atau Muhammad ibn Sirin mendapatkan hadis sanad ini lebih tinggi dari hadis yang sebelumnya. Ini juga hadisnya bunyinya sama dengan hadis yang lalu, sementara sanadnya berbeda. 3474. Imam Muslim mengatakan haddatsana Muhammad bin Muthanna qala haddatsana Abdul A'la qala haddatsana Hisham an Muhammad an Ma'bad bin Sirin qala qulna li Abi Sa'id hal sami'ta Rasulullah SAW yadhkuru fil azli syai'an qala na'am wa saqal hadis bi makna hadis bin Aun ila qawlihi al-qadar. Ini sanad yang baru, hadis yang sama, diawali dengan pertanyaan kepada Abu Sa'id Al-Khudri, apakah engkau pernah mendengar dari Nabi hadis tentang azal? Maka Abu Sa'id Al-Khudri menjawab, benar, pernah. Dan beliau menyampaikan hadis yang telah kita dengarkan berkali-kali, yaitu Nabi mengatakan la alaikum alla taf'aluha fa innama huwal qadar. Ya. Setelahnya 3475, Imam Muslim mengatakan haddatsani Ubaidullah bin Umar Al-Qawariri wa Ahmad bin Abdah qala bin Abdah akhbarana wa qala Ubaidullah haddatsana Sufyan ibn Uyainah an ibn Najih an ibn Abi Najih an Mujahid an Qaza'ah an Abi Sa'id Al-Khudri. Inilah dengan jalur yang berbeda lagi. Qala dhukira al-azlu inda Rasulullah sallam faqala walima yaf'alu dhalika ahadukum wa lam yakul fala yaf'al dhalika ahadukum fa innahu laysat nafsun makhluqatun illa Allah khaliquha. Ini hadis yang lafaznya sedikit ada perubahan, ada perbedaan. Ketika para sahabat membahas tentang hal azal ini di dekat Nabi, maka Nabi mungkin ada yang mengatakan tidak usah dilakukan, ada yang mengatakan lakukan. Maka Nabi bertanya, walima yaf'alu dhalika ahadukum, apa alasan salah seorang kamu melakukan azal? Ya, itu pertanyaan, itu hadis Nabinya. Apa alasannya? Kalau alasannya tidak ingin punya anak, maka anak itu takdir Allah. Anak itu takdir Allah. Dan bisa saja menyebabkan adanya hal-hal yang rusak yang lain. Misalnya istrinya tidak puas ketika dia sudah menghentikannya. Ini juga termasuk kerusakan. Makanya seakan-akan Imam Nawawi ketika membuat bab ini atau Imam Muslim seakan-akan lebih condong kepada tidak dibenarkan, karena dia akhir-akhirnya membawakan pendapat para ulama dahulu, ya, dari ulama tabi'in, bahwasanya mereka lebih condong kepada melarang, ya, lebih condong kepada melarang. Seakan-akan Imam Muslim berpendapat lebih baik tidak dilakukan, lebih baik tidak dilakukan karena maslahatnya tidak mesti, maslahatnya tidak mutlak, sementara mafsadahnya mutahakkak, ya, mafsadahnya mutahakkak. Apalagi kalau seandainya sang suami ketika menghentikan istri belum berhenti, sehingga ini kerusakan yang terjadi, dia rusak, dia kecewa, dia apa, dan ini tidak benar dalam pergaulan suami istri yang diajarkan oleh agama. Makanya Imam Muslim lebih ke sana, ya, kalau cara yang dilakukan seperti yang terjadi di zaman sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian alasan Nabi tadi, tidak ada satupun jiwa yang sudah ditakdirkan oleh Allah untuk hidup di muka bumi ini yang bisa ditolak. Tidak ada. Kalau memang Allah menakdirkan, maka dia pasti jadi manusia. Apapun usaha manusia untuk menolaknya tidak akan mungkin bisa dihalang-halangi Allah Subhanahu wa taala sampai hari kiamat. Sampai hari kiamat. Ya. Kita baca satu hadis lagi, halaman 116, hadis nomor 3476. Imam Muslim mengatakan, haddatsani Harun ibnu Sa'id al-Aili qala haddatsana Abdullah ibnu Wahab qala akhbar Wahab qala akhbarani Muawiyah ya'ni bin Shalih an Ali ibni Abi Thalhah an Abil Waddaq an Abi Sa'id al-Khudri. Ini juga jalurnya berbeda. Jalur dari Abu Sa'id ini juga lain lagi, muridnya, dan lain lagi sampai ke bawah, sampai ke Imam Muslim, dengan jalur yang sangat berbeda. Bunyinya sama, bahwasanya Abu Sa'id mendengar Nabi SAW ditanya, ya sami'ahu yaqul su'ila Rasulullah SAW anil azri, Nabi ditanya tentang azal, faqala ma min kullil ma'i yakunul walad wa idza arada Allahu khalqa syai'in lam yamna'ahu syai'an lam yamna'ahu syai'un. Ini juga seakan-akan Nabi melarang dilakukan, tidaklah anak itu muncul atau terlahir dari semua sperma yang dikeluarkan oleh laki-laki, tetapi dari sebagiannya. Bila mana Allah tetapkan dari hubungan badan itu anak, maka bisa saja Allah masukkan sebagian sperma yang Allah cipta manusia dengannya, sementara sisanya biar dari luar. Ya, biarlah di luar. Ini disampaikan oleh Nabi SAW. Ma min kullil ma, tidaklah dari semua sperma yakunul walad. Bahkan kita sudah melihat dari penjelasan para pakar tentang itu, bahwasan dari sekian juta ya, sel-sel yang akan yang dipancarkan itu tidak semua yang membuahi, dan umumnya semuanya lemah. Semuanya lemah. Ya, makanya Allah Subhanahu wa taala mengisyaratkan bahwasanya itu lemah. Dan nanti disambut oleh sel telur wanita, sebagian saja yang bisa membuahi, sebagian saja yang bisa bertemu, ya, dengan sel telur manusia dari sekian juta selnya. Ini menunjukkan bahwasanya tidak dari semua sperma itu adanya anak, munculnya anak, tetapi dari sebagian kecil saja. Bayangkan dari sekian juta banyaknya, hanya satu saja yang membuahi. Ya, hanya satu saja yang membuahi. Ini menunjukkan Nabi SAW mengatakan, kalian lakukan itu atau kalian tidak lakukan, itu sebenarnya tidak terlalu menjadi patokan. Tetapi para ulama termasuk Imam Muslim di sini, dari gaya penyusunan hadisnya, dia lebih condong kepada lebih utama untuk tidak dikerjakan. Lebih utama untuk tidak dikerjakan bila mana memang tujuannya adalah untuk menghindarkan dari mendapatkan keturunan. Itu hadis-hadis yang bisa kita baca pada kesempatan pagi ini, dan insyaallah akan kita lanjutkan lagi pada pertemuan yang akan datang. Ada beberapa hadis tersisa di bawah bab ini. Kemudian ini bab nikah ini cukup pendek, hanya 24 bab, dan kita langsung masuk nanti setelahnya ke kitab yang baru, yaitu kitab persusuan. Ya, persusuan yang juga ada hubungannya dengan pernikahan, yang berhubungan dengan seorang wanita yang bukan ibu menyusukan orang lain, anak lain, anak orang lain. والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك وأنعم